Itu saja? Masih kurang. Ya. Kesuwen ya praine ya. Hah? Seminggu berai kok. Hah? Masih kurang. Tinggal menyempurnakan sedikit ya. Hampir. Tinggal dipoles sedikit. Kalau setelah ini enggak ada yang menjawab, ini yang dapat nih. Masih ada yang jawab enggak? Ya. Nah, ini baru. Allah satu-satunya. Kita kan bicara masalah esa. Esa kan apa? Maha esa, satu tunggal. Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kalau misalnya tadi jawabannya, jawaban pertama dan kedua, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ini kan enggak menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa dalam itu. Hanya bisa jadi ada selain Allah yang memiliki nama dan apa? Sifat yang sempurna. Tapi ketika kita katakan Allah satu-satunya, alias enggak ada apanya, enggak ada duanya, yang memiliki nama-nama yang sempurna, itulah makna Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan. Satu, kita beri contoh beberapa nama Allah. Di antaranya adalah Al-Hayyu, yang Maha apa? Hidup. Satu, kita jelaskan bahwasanya Allah sempurna dalam kehidupannya. Coba sedikit jabarkan di antara bentuk kesempurnaan kehidupan Allah. Angel-angel tementat pertanyaannya. Ya. Ya. Ya, hadiahnya setengah nanti. Saya tadi jelaskan ada 2 poin atau 3 poin. Ini baru 1 poin ini. Nah, sebutkan beberapa sisi kesempurnaan kehidupan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wis, 2 saja enggak apa-apa. Tidak memiliki aib dan celah. Bagus. Alhamdulillah dapat, enggak jadi dapat setengah. Monggo. Jadi Allah, kehidupan Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan apa? Kematian. Kemudian di antara bentuk kesempurnaan kehidupan Allah itu tidak ada apanya? Tidak ada celanya, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Beda kayak hidupnya kita. Kalau kita, kehidupan kita itu banyak kekurangannya. Apa? Ngantuk. Apalagi? Ngantuk itu kekurangan bukan? Loh, nek orang ngantuk jadi emang dokter. Apalagi kalau ngantuknya di mana? Di pengajian. Nah, ini lebih kekurangan lagi ini namanya. Dan ngantuk di pengajian lagi, ya. Ngantuk, kemudian sakit, kemudian apalagi kekurangan dalam kehidupan? Lupa dan seterusnya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama sekali kehidupannya tidak terkotori dengan kekurangan-kekurangan tadinya. Pertanyaan yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dalam penglihatannya. Nama Allah yang mewakili hal ini adalah Al-Basir. Pertanyaannya. Berapa kali nama Al-Basir disebutkan di dalam Al-Quran? Dan sebutkan 1 ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Al-Basir. Ya. Lebih dari 40 kali. Bagus. Al-Mulk ayat 19. Bagus. Silakan. Ya. Pertanyaan keberapa ini? Yang keempat. Allah memiliki nama As-Sami'. Memiliki nama apa? As-Sami'. Artinya apa? Maha mendengar. Berapa kali Allah menyebutkan nama As-Sami' dalam Al-Quran dan sebutkan satu ayat yang menyebutkan nama As-Sami' dalam Al-Quran. Ya. 50 kali. Terus. Surat apa? Asy-Syura ayat berapa? 11. Bagus. Monggo. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Apa buah yang akan dipetik? Sebutkan 4 buah. Apa buah yang akan dipetik? Manakala kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Apa aplikasinya dalam keseharian kita? 4 saja. Ya. Berhati-hati dalam bicara. Banyak berzikir. Banyak berdoa. Banyak bertawassul kepada Allah dengan nama As-Sami'. Silakan. Selesai gitu ya pertanyaannya. Sudah habis, enggak ada apa-apa lagi, tinggal sapu tangan. Ya. Kalau kita cermati para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja, Radio As-Sunnah FM dan juga Radio Nasrul Sunnah yang kami hormati. Ketika kita cermati beberapa sisi keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang dikandung dalam nama Allah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Ini menunjukkan dan menggambarkan kepada kita bahwasanya nama Al-Ahad itu adalah merupakan nama yang sangat istimewa. Ketika kita jabarkan tadi kita terbelalak, subhanallah. Ternyata selama ini kita membaca Qul huwallahu ahad. Ternyata kata ahad itu kalau dijabarkan itu luar biasa dan sangat istimewa. Karena luar biasanya dan istimewanya nama ini, maka sangat wajar seandainya nama ahad adalah merupakan salah satu nama yang khusus dipakai oleh siapa? Oleh Allah. Ya, gak mungkin ada manusia yang berani menggunakan nama apa? Ahad. Ya. Kalau ada orang yang ya, berani memakai nama Al-Ahad, ya, Al-Ahad bukan Abdul Ahad ya. Kalau Abdul Ahad enggak apa-apa, tapi cuma apa namanya apa? Al-Ahad. Siapa jenenge? Al-Ahad. Ditulis di mana? Ditulis di akte Al-Ahad. Oh, ada yang berani. Ini bukan hanya memakai baju yang kebesaran ini. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena nama inilah nama yang sangat sempurna. Orang yang menyandang nama ini adalah zat yang menyandang nama ini adalah zat yang memiliki seluruh kesempurnaan dan keistimewaan yang kita bahas pada beberapa kali pengajian yang telah lalu. Jadi, jangan sekali-kali ada orang yang memakai nama apa? Al-Ahad. Masih ingat enggak? Ada satu nama juga yang pernah kita bahas dulu. Termasuk nama yang khusus hanya boleh dipakai oleh Allah. Apa? Ar-Rahman. Bagus. Berarti ini yang kedua ya. Ya, kita bahas ini yang kedua. Mungkin masih ada nama yang lainnya. Dan juga ada lagi mungkin. Apa? Pernah kita bahas? Seingat saya yang kita tekankan adalah Ar-Rahman. Yang kedua ini apa? Al-Ahad. Dan masih ada beberapa nama yang lainnya. Karena nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu ada nama yang khusus dipakai oleh Allah. Ada beberapa nama yang bisa dipakai oleh selain apa? Allah. Contohnya Aziz. Contohnya apa? Aziz. Aziz itu boleh dipakai oleh apa? Manusia. Tapi juga kalau dipakai oleh Allah, maka Aziznya jelas berbeda dengan yang dipakai oleh manusia. Dengan ini kita selesai membahas ayat yang pertama. Sekarang kita akan memasuki ayat yang kedua insyaAllah. Ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas bunyinya apa? Allahus Samad. Allahus Samad. Allah apa artinya As-Samad? Nah? Apa? Maha? Apa? Tempat bergantung. Ada yang lain? Apa? Tempat untuk membutuhkan. Ada yang lain? Masa cuma dua orang yang tahu? Loh, jenengan tuh baca, jenengan apal surat Al-Ikhlas enggak? Hah? Apal Ustaz, luar kepala Ustaz. Luar kepala, maksudnya di luar kepala gitu ya. Hah? Apa artinya Allahus Samad? As-Samad. Para ulama salaf berbeda pendapat dalam mengartikan As-Samad. Bahkan Ar-Razi itu mengumpulkan seluruh penafsiran tersebut dan dihitung oleh dia jumlahnya ada berapa? Ada 26. Ya, ada berapa penafsiran? 26 penafsiran. Namun kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, seluruh penafsiran itu sejatinya itu mirip. Ya. Bahkan kata beliau sama, ya. Cuma beda cara apa? Cara mengungkapkannya. Kalau diteliti, difahami, ternyata sebenarnya itu mengerucut kepada satu makna. Apakah satu makna itu? Kata Syekh Ibn Utsaimin, As-Samad, ya, penafsiran yang paling mewakili makna dari As-Samad adalah yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Itu makna apa? As-Samad. Apa tadi As-Samad? Yang maha sempurna. Apanya? Sifatnya. Dan yang dibutuhkan oleh seluruh apa? Makhluk. Karena kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau seluruh penghuni langit maupun penghuni bumi tanpa terkecuali mereka sangat membutuhkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa terkecuali. Walaupun makhluk itu makhluk sebesar apapun. Seperti malaikat siapa? Jibril yang memiliki berapa sayap? 600 sayap. Itu dilihat oleh Nabi SAW. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat saat itu Jibril, ya, di awang-awang, ya, sayapnya itu sampai dari timur kemana? Ke barat. Nabi sallam ketakutan melihat seperti itu. Itu satu sayapnya, padahal malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Kapasitas malaikat Jibril pun dia membutuhkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi siapa? Apalagi kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memerinci sebagian dari kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, As-sayyidul ladhi qad kamula fi su'dadihi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa yang maha sempurna kekuasaannya. Karena kekuasaan Allah itu lintas zaman dan lintas apa? Lintas tempat. Gak ada penguasa sekarang sekuat penguasa apapun yang kekuasaannya itu lintas zaman dan lintas apa? Tempat. Paling pol-polnya presiden. Presiden hanya menguasai apa? satu negara. Ya. Atau apa? Ada penguasa dunia sekarang. Ada penguasa dunia sekarang. Apa? Amerika. Nah, kalaupun dikatakan sebagai negara superpower, kekuasaannya juga terbatas. Apa Amerika menguasai langit? Tidak sama sekali. Ya. Tapi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Sepanjang masa Allah berkuasa. Di dunia Allah berkuasa. Di bumi, di langit Allah berkuasa. Bahkan bukan hanya di dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga berkuasa di mana? Di alam akhirat. Kemudian kata beliau, وَالشَّرِيفُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي شَرَفِهِ. Maha mulia yang maha sempurna kemuliaannya. وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ عَظُمَ فِي عَظَمَتِهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha agung yang sempurna keagungannya. Al-Azim itu maha agung. Seperti Al-Kabir yang maha besar. Untuk menggambarkan kita bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana keagungan Allah jalla wa'ala. Cermati makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyuhu samawati wal. Apa artinya? Ini ayat apa ini? Ayat kursi. Potongan dari ayat kursi. Apa artinya? Apa tadi ya? Apa? Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi Allah si apa? Apa kursi Allah? Kekuasaan Allah? Penafsiran siapa ini? Apa? Tempat apa? Kok ragu-ragu? Kata Ibnu Abbas. Siapakah Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah ahli tafsirnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah didoakan oleh beliau, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Wahai Rabbi, ajarilah orang ini tafsir. Didoakan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah orang ini faham terhadap agama. Kata Ibnu Abbas, kursi artinya adalah maudhi'ul qadam. Kursi itulah tempat kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dibayangkan kursi itu kayak kursi kita ini nih ya. Dan jangan dibayangkan kaki Allah seperti kaki kita. Tempat kaki Allah luasnya seberapa? Langit dan bumi. Silahkan jenengan bayangkan bagaimana besar dan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-azimul ladhi qad azuma fi azamatihi. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung yang sempurna keagungannya. Walhalimul ladhi qad kamula fi hilmih. Dan Allah pemurah yang maha sempurna kepemurahannya. Atau kemurahannya. Kata beliau, walghaniyul ladhi qad kamula fi ghinah. Allah adalah maha kaya yang sempurna apanya? Kekayaannya. Luar biasa kekayaan Allah. Kata Nabi SAW, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Seandainya jin dan manusia semuanya, awalakum wa akhirakum, mulai dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat, semuanya kumpul jadi satu. Tumplek blek. Berapa orang? Boh, ra ngerti. Ya, pernah ada sensus jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai apa? Manusia terakhir. Kalau seandainya semuanya berkumpul dalam satu padang, kemudian masing-masing minta sesuatu kepada Allah. Semuanya minta. Semuanya apa? Minta. seluruh permintaan itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dari kekayaan Allah diberi seluruhnya. Sing jaluk istri cantik dikasih. Yang minta emas 1 ton dikasih. Yang minta mobil mewah 10 dikasih. Yang minta Hammer, mobil Hammer berapa dikasih. Yang minta Ferrari dikasih. Yang minta rumah istana semuanya dikasih. Kekayaan Allah dikeluarkan untuk memberi orang-orang semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan Allah tidak berkurang kecuali seperti berkurangnya laut ketika kita masukkan telunjuk kita ke dalamnya. Ya, pernah mengsegara ya ke laut, kita masukkan apa? Jari kita, kemudian kita angkat, meneteslah 1 tetes. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Dan masih tersisa kekayaan Allah. Seperti apa? Hah? Seperti laut. Mulai nak jadi wong suki, gue aja kemelinti. Suki, suki sepira aja nih. Gak usah apa? Gak usah. Apa kayak orang Jakarta, kata orang Jakarta gak usah belagu. Ya. Rasa sombong, seberapa sih kekayaan ente ya? Kekayaan kamu tuh seberapa? Mau sombong apa? Apa yang mau disombongkan? Paling-paling juga warisan. Ya. Ini. Kemudian kata beliau, "Wal jabbarul ladzi qad kamula fi jabarutihi." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa yang sempurna keperkasaannya. وَالْعَالِمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عِلْمِهِ. Dan Allah Maha mengetahui yang sempurna pengetahuan dan ilmunya. Kemudian kata beliau, وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِكْمَتِهِ. Allah bijaksana yang sempurna kebijaksanaannya. Jadi, zat yang memiliki kesempurnaan-kesempurnaan itulah yang seharusnya dituju ketika kita membutuhkan apa juga. Ya. Jadi kalau kita butuh apa-apa, perginya kepada siapa? Yang memiliki kesempurnaan-kesempurnaan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tempat meminta ketika jodoh tidak kunjung tiba, ya. Istua, perawan tua atau bujangan apa? Tua ya Allah. Angel temen arep bojo. Perginya kemana? Hah? Mbah dukun. Butuh apa saja larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menikah sekian tahun kok enggak diberi apa? Keturunan. Merintihlah, mengadulah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rezeki macet apa seret, kemana perginya? Hah? Ke Gunung Kawi, ya? Atau ke Bukit Kemukus? Ya. Pergilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan sempurna kekayaannya. Kalau kita terus dirundung duka, menghibalah dan bersimpuhlah di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menginginkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah kepada siapa? Allah. Bukan meminta kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian ya, dari praktek pengamalan keyakinan kita terhadap Allah yang Maha As-Samad. Apa tadi As-Samad? Oh, aja kelalen. Iya ngajinya tu metu, rung metu siapa? Sekelalen. Apa As-Samad tadi? Yang Maha sempurna sifatnya dan yang dibutuhkan oleh apa? Oleh seluruh apa? Makhluk. Dan kebutuhan hamba kepada Rabb-nya, kebutuhan kita kepada Allah itu adalah fitrah. Yang Allah ciptakan di dalam hati kita. Sudah Allah setting. Sudah Allah bikin kita itu butuh kepada siapa? Kepada Allah. Dan kita tidak mungkin kuasa untuk menolak fitrah tersebut. Sekalipun seandainya manusia itu secara lahiriahnya dia adalah musyrik. Sekalipun seandainya manusia lahiriahnya musyrik, tapi dia tidak bisa mendustakan fitrah yang ada di dalam dirinya bahwasanya dia itu butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bawakan kisah menarik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih atau hasan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Kisah ini diceritakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama Imran bin Husain. Siapa? Imran bin Husain. Kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li abi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bapakku. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa tadi yang cerita? Imran. Siapa bapaknya? Husain. Pinter ini. Makanya saya tadi ngomongnya Imran bin Husain. Bapaknya Imran bin Husain siapa? Ya Husain. Dan sekali Imran bin Husain. Bapaknya siapa? Husain. Jadi suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada Husain yang saat itu masih musyrik. Maksud apa? Apa pertanyaan Nabi SAW? Ya Husain, kam ta'budul yawma ilahan. Wahai Husain, hari ini kamu itu menyembah berapa Tuhan? Jadi Nabi bertanya kepada Husain, kamu hari ini menyembah berapa sesembahan, wahai Husain? Syirik ini. Kata Husain, sab'ah. Berapa? Berapa sab'ah? 7. Berapa Tuhan? 7. 7 itu siapa saja? Kata Husain, sittatan fil ard wa wahidan fis sama. 6 Tuhan ada di bumi, 1 Tuhan di mana? Di langit. Berapa? 7. Perinciannya gimana? Yang 6 di mana? Di bumi, entah terbuat dari apa, ya. Orang-orang dulu itu musyrik macam-macam tuhannya. Kadang dibuat dari kayu, kadang dibuat dari tembaga, kadang dibuat dari kurma. Kurma apa? Tumpuk-tumpuk, naik kencot, nuwun sewu nggih. Dari adonan, roti. Ya. Kalau mau basi, segera dia apa? Segera dimakan. Itu yang 6. Kemudian yang 1 di mana? Di langit. Kata Nabi SAW, fayyum a'udu li raghbatika wa rahbati. Wahai Husain, yang kamu sembah itu ada 7. Siapa di antara yang 7 itu yang engkau tuju ketika engkau sedang butuh susah? Kalau kamu lagi kepepet Husain, dari 7 Tuhan itu yang kamu cari yang mana? Kira-kira yang mana? Kata Husain, alladzi fis sama, yang di mana? Yang di langit. Subhanallah. Padahal itu musyrik. Ya. Musyrik. Walaupun dia itu punya keyakinan-keyakinan seperti ini, tetap dia itu larinya kemana? Ke langit. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fitrah tidak bisa didustakan. Tidak bisa ditolak. Tapi sayangnya ya, fitrah ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Seperti para dukun. Ya. Dukun itu kalau ngobati, dia mesti akan ada embel-embel dengan izin Allah. Insya Allah. Mantap. Wah. Ya cuma antara saja. Yang menyembuhkan Allah. Ya. Jadi ingin meyakinkan. Bukan hanya meyakinkan. Tapi ingin membodohi umat. Ya. Jadi seakan-akan dukun ini islami. Sedang dia itu memakai embel-embel yang harusnya tidak pantas untuk disang oleh orang seperti itu. Embel-embel apa? Pangkat pitu. Hajinan pitu. atau baha. Kenapa sih memang meyakinkan ya? Kalian kayak Mbah Wali temenangan penampilan itu pakai apa? Sorbonnya gede, ya. Pakai tasbih dikalungkan, bijinya sebesar bola pingpong, ya. Meyakinkan. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah ular yang menyimpan bisa. Ketika dia mengatakan bahwasannya kesembuhan itu di tangan Allah, itu adalah manipulasi untuk membodohi umat. Dia memanfaatkan fitrah yang ada di dalam hati. Walaupun muslim bodoh sekalipun, yang tidak sholat sekalipun, dia pasti masih meyakini bahwasannya kesembuhan itu sumbernya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya. Jadi walaupun kaum musyrikin itu jelas-jelas menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam jatinya mereka itu tidak bisa melepaskan ketergantungan mereka kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Sebagaimana tergambar jelas dalam penuturan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan perilaku kaum musyrikin. Allah bercerita tentang beberapa perilaku kaum musyrikin. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Dalam surat apa? Al-Ankabut ayat berapa? Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana musyrikin tidak bisa ketergantungan kepada Allah walaupun hanya dalam beberapa. Allah subhanahu wa ta'ala. Andainya musyrik itu sudah naik kapal lautan. Kemudian kapalnya diapakan? Diambingkan oleh apa? Ombak. Nyawa sudah di ujung apa? Tanduk. Kalau mereka sudah kepepet seperti itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, da'wallaha mukhlisina lahuddin. Kalau sudah kepepet seperti itu, maka mereka bergegas untuk minta kepada siapa? Allah. Mereka ikhlas. Ya Allah, bantulah saya, selamatkanlah saya. Ya Allah, kapok. Dian kayak gue. Kapok, ya Rabbi. Saya enggak akan buat syirik lagi. Menghibah, merintih kepada siapa? Allah. Mereka masih ingat dengan keris yang ada di mana? Hah? Yang ada di pinggangnya? Apakah mereka masih yakin dengan ali-ali? Sing jerene ana isine. Isine apa? Watu. Yang katanya ada isinya. Apakah dia masih ingat dengan kalung? Isinya rajah-rajah tersebut. Apa dia masih ingat dengan sabuk? Yang katanya sudah diisi oleh Mbah Dukun. Apakah dia masih ingat dengan rompi? Yang penuh dengan rajah-rajah yang katanya kalau dipakai. Orang yang memakainya akan sakti mandraguna otkawat. Apa mereka akan dengan itu semua? Kalau sudah kepepet. Allah mukhlisina. Ini kepepet. Minta kepada Allah keikhlasan. Tapi. Kalau Allah kabulkan permintaannya. Kemudian Allah selamat sampai kemana? Ke tepian. Apa yang mereka? Falamma najam ilal bar. Idha hum yushrikun. Ketika sudah selamat sampai nah, sampai ke daratan mereka kembali berbuat apa? Syirik. Kemutan maning apa nih? Keris. Keris. Mana-mana dibuang untuk ini larang kok. Begitulah ya. Mereka pun dalam berapa momen mereka tetap fitrahnya itu adalah membutuhkan siapa? Allah. Apalagi seorang muslim. Ya. Seandainya kaum musyrikin, mereka saja kadang membutuhkan Allah. Maka seharusnya seorang muslim selalu membutuhkan Allah. Prakteknya gimana? Ustaz? Ya, yang saya sebutkan. Dalam urusan apa saja, mintalah kepada siapa? Allah. Termasuk ustaz nek lagi dioyok-oyok sama apa? Debitur apa yang tukang nagih kredit itu apa namanya? Tukang pukul. Apa namanya? Bodyguard. Debit kolektor ya. Nah, debt kolektor. Kalau sudah kepepet kayak gitu jenengan larinya kemana coba? Hah? Larinya kemana? larinya ke lembaga keuangan yang lainnya. Jadi lari apa keluar dari mulut buaya masuk ke mulut apa? Harimau. Subhanallah. Kenapa ketika kita lagi kepepet itu pertama kali yang kita pikirkan adalah manusia? Makanya ulama salaf pernah menasehatkan, "Man minna sa'alallaha hajatahu qabla an yas'alan nas." Kata ulama salaf, siapakah di antara kita yang meminta kepada Allah terlebih dahulu sebelum minta kepada siapa? Manusia. Siapa coba di antara kita? Naik lagi kepepet, istri mau melahirkan, divonis oleh dokter harus sesar, padahal duit orang duwe. Apa yang kita lakukan pertama kali? Lari. Kemana? Ke teman kita. Yang kita pikir dia itu orang kaya. Kenapa kita tidak mulai dengan melari dan menghibah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sih duwe apa? Allah duwe apa? Tadi sudah kita gambarkan bagaimana kekayaan Allah jalla wa ala. Inilah aplikasi, inilah penerapan dari keyakinan kita Allahus Samad. Ketika kita kepepet, ketika kita butuh, kita selalu larinya kepada manusia. Padahal manusia itu kalau dimintai, manusia apa? Senang gak kalau jenengan dimintai? Senang gak? Senang gak? Jeneng mesem tok. Senang apa ora? Ya dong-dongan Ustaz. Nek lagi bombong ya seneng, nek lagi ora bombong ya ora seneng. Mungkin ada di antara kita yang sabar didatangi duku, didatangi pengemis sehari. Tok tok tok tok sinten kulo, kulo sinten, kulo nyuwun. Pengemis minta, sabar kita. Wah, pengemis melas kasih 5.000. Tok tok tok hari kedua datang lagi sinten kulo, kulo sinten, kulo sing wingi. Gimana? Hah? Kasih 5.000 lagi? Hah? Wah, mbok kuman, kurangi dadi 2.000. Kok beonya lagi tok tok tok sinten sing wingi man, ya. Gimana? Dikasih lagi? Kalau masih agak baik dikasih 500 perak. Kok hari keempat datang lagi? Apa yang jenengan kata? Wong diwe ati, diwe rempel. Jaluk apa? Jaluk ati. Itulah manusia. Ya. Kalau dimintai, berkali-kali jengkel. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita sering minta kepada Allah, Allah akan semakin sayang dan cinta kepada para hambanya. Ya. Jadi jangan pernah merasa, lambok Allah bosan. Ya. Allah itu tidak akan pernah bosan ketika kita minta. Semakin sering kita minta kepada Allah, Allah semakin sayang kepada kita. Itulah bedanya antara khalik dengan apa? Makhluk. Ya, kita ini makhluk. Kita itu makhluk. Makanya kalau butuh apa pertama kali ketuklah pintunya siapa? Al-Khalik. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh minta tolong kepada siapa? Pada manusia. Jenengan bangun rumah apa bisa bangun sendirian? Ya, yang ngaduk dewek, ya, yang masang bata dewek, ngaji dewek, ngecat dewek. Ya. Bisa gitu. Bisa. Kita butuh pertolongan. Tapi yang pertama kali kita tuju ketika kita butuh harusnya sih Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Silakan. Lebih utama mana, sholat terawih sendiri atau berjamaah di bulan Ramadan? Lebih utama berjamaah, ya, lebih utama berjamaah. Jelas lebih utama berjamaah daripada sholat sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan yang terjawab. Ini jelaskan tafsir dari surat Al-A'raf ayat 172. Ini saya harus buka dulu, ya. Saya harus buka dulu buku tafsir. Karena saya itu bukan ahli tafsir. Ya, saya bukan mufassir. Saya itu guru tafsir. Ya, bukan ahli tafsir. Makanya kalau apa-apa dikira tanya surat ini, saya bisa. Belum tentu. Karena saya itu tadi bahas kayak gini itu baca dulu. Ya. Jadi jangan dipikir, Ustaz, Masya Allah ya. Itu kalau saya enggak pakai keras ini, saya bisa ngomong. Ya. Ya, makanya ini tafsir ini, kalau tanya tafsir apa ini enggak bisa langsung dijawab. Karena saya harus apa? Buka dulu. Karena dalam suatu hadis disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Artinya Rasulullah sallam, ini hadis ya. Rasulullah sallam setiap mengangkatnya untuk berdoa, beliau itu tidak pernah letakkannya kecuali apa? Mengusap apa? Wajahnya. Nabi dalam hadis, suatu hadis disebutkan Nabi SAW itu mengangkat tangannya setiap berdoa. Dan beliau kalau sudah mengangkat tangan tidak akan diletakkan kecuali setelah apa? Mengusap mukanya. Bagaimana derajat hadis ini? Maksud dan penjelasannya bagaimana? Berdoa pada momen apa? Hadis ini termasuk salah satu hadis yang dinilai lemah oleh para ulama. Hadis apa? Di rumah saya ada sahku yang judulnya Juz'un fi Masih al-Fidu'a. Jadi buku yang khusus untuk menjelaskan secara terperinci rich dari hadis ini. Dan simpulan dari buku tersebut, hadisnya adalah dhaif alias apa? Jadi kalau diamal apa-apa usah. Apa-apa. Si Tone aneh. Ustaz berdunga langsung apa? Langsung dibuka kan? Ya. Itu karena belum biasa saja. Karena belum apa? Biasa. Kalau sudah biasa insya Allah apa? Akan terasa. Udah. Segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آيات من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آيات من القرآن